Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar في ضوء الكتاب والسنة. Mungkin sementara ini, mungkin tiap hari kita baca kitab Fiqhul Muyassar. Ya. Mengejar selesai pembahasan tentang shaum. Nah, pembahasan kita masih berkaitan dengan makruhatus siyam. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Disebutkan dalam kitab ini yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan juga istinsak. Ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua, ya, al-qublah, mencium istrinya bagi yang gejolak syahwatnya tinggi. Nah, yang khawatir tidak bisa menahan dirinya. Ya. Adapun bagi yang bisa menahan dirinya, maka tidak mengapa mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya. Kalau dia bisa menahan dirinya, tidak sampai terjatuh kepada jima. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, beliau mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, yang ketiga, bal'un nukhama. Di antara perkara yang dimakruhkan adalah menelan dahak. Li'anna dalika yasilu ilal jawf. Dikarenakan perbuatan itu menelan dahak bisa sampai kepada rongga perut. Nah, wa yataqawwa bihi. Dan memperkuat dirinya dengan menelan dahak tersebut. Ila janibil istiqdar wad-darar alladhi yahsulu min hadzal fi'li. Dan juga dari sisi menjijikkan. Nah, ya. Menelan dahak ini menjijikkan. Dan juga bermudarat. Nah, yang didapatkan dengan perbuatan tersebut ya kotor. Barakallahu fikum. Tentang hukum menelan dahak, apakah membatalkan ataukah tidak? Para ulama menyebutkan ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dahaknya belum sampai kepada mulut, ya. Masih di dalam tenggorokan, ya, kerasa. Nah, ada dahak, tapi belum sampai ke mulut. Nah, belum nampak. Ya. Karena sampai ke tenggorokan, misalkan, kemudian turun lagi ke bawah. Kalau keadaan seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ini pun disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, an-nukhamah illam tahsul fi haddi dhahir min al-fam la tadur bil ittifaq. Dahak selama tidak sampai pada batasan yang nampak dari mulut, tidak memudorotkan puasa secara sepakat di antara para ulama. Ya. Kalau batuk, misalkan diberi dahak, dan dahaknya hanya terasa di tenggorokannya saja. Ya. Tidak keluar ke mulutnya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, ketika menelannya atau mungkin turun dengan sendirinya. Nah, yang kedua, kalau dahaknya, batuk misalkan, keluar dahaknya dan terasa di mulutnya, ada dahak. Ya. Kalau dia menelannya, nah, ini khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang pendapat membatalkan puasa. Ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, لا يجوز للصائم بلعها بإمكان التحرز منها وليس مثل الريق, kata beliau. Nah, tidak boleh bagi yang berpuasa untuk menelan dahak yang keadaannya sudah sampai di mulutnya. Nah, kenapa? Dikarenakan memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya. Sampai di mulut kok kerasa. Ya, sehingga mungkin untuk mengeluarkannya. Beda ketika dahak masih tenggorokan. Ya, kadang-kadang agak susah, agak sulit untuk mengeluarkannya. Nah, kadang-kadang turun lagi dengan sendirinya. Tapi kalau sudah sampai mulut, ini memungkinkan untuk dikeluarkan. Dan kata Syekh Ibn Baz, dahak tidak seperti air liur. Ya, kalau air liur, menelannya tidak mengapa. Nah, ya. Tapi kalau dahak beda dengan air liur. Nah, pendapat yang kedua, salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat tidak dianggap sebagai perkara yang membatalkan puasa. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihima. Nah, kenapa dikarenakan belum keluar dari mulut? Keadaannya masih dalam mulut. Ya, sehingga menelannya tidak dianggap sebagai makan atau minum. Nah, ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Muqbil. Tapi tentunya membabil ihtiyat, untuk kehati-hatian, maka hendaklah kita tidak menelannya. Hendaklah mengeluarkannya. Ya. Nah, dikatakan memungkinkan untuk mengeluarkannya. Ya. Memungkinkan untuk mengeluarkannya. Nah, khawatir kasusnya seperti sisa-sisa makanan yang ada pada sela-sela gigi. Ya. Nah, kemudian kita sengaja menelannya. Ya. Khawatir bisa membatalkan puasa. Sehingga untuk kehati-hatian, jangan menelannya kalau sudah sampai di mulut. Ya. Hendaknya dia mengeluarkannya. Nah. Dan juga dari sisi kesehatan, ini perkara yang jorok. Ya, menjijikkan. Ya, menelan dahak yang sudah sampai di mulut, ditelan lagi. Nah, kemudian juga dari sisi bermudarat bisa bermudarat. Nah, pakai yang kotor dia telan lagi. Ya. Sehingga dalam kitab ini memasukkan perkara ini di antara perkara-perkara yang dimakruhkan bagi yang berpuasa. Yang keempat, dawqut ta'ami li ghairi al-hajah. Mencicipi makanan tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Fa in kana muhtajan ila dzalika ka ayyakuda tabbakhan yahtaju li dawqi milhihi wa ma ashbahahu fala ba'sa. Maka apabila ada kebutuhan untuk mencicipi makanan seperti koki misalkan, nah, yang butuh untuk mencicipi asinnya atau yang semisalnya, maka tidak mengapa. Ya, kalau ada hajah, dia seorang koki, atau mungkin ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga yang dia masak untuk suaminya, untuk anaknya, ya, jangan sampai makanannya itu mubazir, ya, dikarenakan terlalu asin atau kurang asinnya sehingga tidak dimakan oleh suaminya ataupun oleh anak-anaknya. Nah, sehingga boleh, ya, sekedar mencicipi saja. Ya, ini pun disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat la basa bi idza kana li haja. Ya, tidak mengapa kalau ada kebutuhan. Nah, bahkan kata Ibnu Abbas mengatakan, ya, la basa ayatata'ama as-sha'im min al-qidr. Ya, tidak mengapa orang yang berpuasa dia mencicipi makanan dari suatu panci atau wadah makanan, cicipi. Ya. Tapi ma'al hadar min wusuli syai'in min dalika ila halqihi, dengan hati-hati dari masuknya sesuatu dari makanan yang dicicipi tersebut kepada tenggorokannya. Ya. Hati-hati, jangan sampai masuk ke tenggorokannya. Ini bisa membatalkan puasa. Ya, cukup hanya di lidahnya saja. Nah, ya, apakah ini asin, manis, atau kurang asin, atau kurang manis, atau kelebihan, atau kekurangan. Ya, jangan sampai masuk ke tenggorokannya. Nah, tapi kalau tidak ada kebutuhan, nah, ini bisa masuk ke dalam perkara yang makruh. Nah, misalkan yang masak istrinya. Nah, yang mencicipi istrinya ini suaminya, nggak ada kebutuhan, ingin nyoba juga. Ya, nggak ada kebutuhan, cukup istrinya saja. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan, ini bisa jatuh kepada makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, tidak mengapa. Ya, sekedar mencicipi makanan dengan berhati-hati, jangan sampai masuk ke tenggorokannya. Nah, الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. Bab yang keempat tentang mengqada puasa. Ya. Dan juga tentang puasa-puasa yang disunnahkan dan perkara yang dimakruhkan serta diharamkan dari puasa. Nah, dibahas tentang masalah mengqada Ramadan dan juga dibahas tentang puasa-puasa sunnah, puasa yang makruh dan juga puasa yang haram. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula qada'u asyam. Masalah yang pertama berkaitan dengan mengqada puasa. Idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi udrin. Apabila seorang muslim berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada udur, wajib alaihi an yatuba ila Allah wa yastaghfiru. Wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dhalika jaramun 'azimun wa munkarun kabirun. Dikarenakan ini merupakan dosa yang besar dan juga kemungkaran yang besar. Ya. Yajibu alaihi ma'at taubah wal istighfar al-qadha. Wajib baginya bersamaan taubat dan istighfar dia mengqada. Baik. Lah jelaskan. Ya, berbuka puasa di bulan Ramadan bagi yang tidak memiliki uzur merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Sampai Nabi SAW pernah diperlihatkan, ya, tentang orang yang digantung urat-urat kakinya, digantung. Kemudian darah mengalir dari sudut-sudut mulutnya. Ya. Beritanya, siapa mereka? Wahai Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka puasa. Nah, diancam dengan ancaman yang sangat keras seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa ada uzur, termasuk dosa besar. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, ini dosa besar. Bahkan kalau seandainya dia mengingkari kewajiban puasa, ini bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Orang tidak berpuasa, apakah dihukumi kafir ataukah tidak? Kalau tidak berpuasanya dikarenakan mengingkari kewajiban puasa, maka dihukumi kafir. Tapi kalau tidak berpuasanya hanya dikarenakan bermalas-malasan, dan dia meyakini puasa itu wajib, cuma dia malas melakukannya, maka dianggap sebagai pelaku dosa besar. Disebutkan, وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا أَتَوْبَ وَإِسْتِكْبَارَ الْقَضَى بِقَدْرِ مَا أَفْتَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ. Dan wajib baginya, di samping bertobat dan beristighfar, mengqadha. Sesuai dengan hari yang dia berbuka padanya. Mengqadha setelah bulan Ramadan. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan. Apakah dia wajib mengqadha ataukah tidak? Kalau jumhur ulama dan juga al-a'immah al-arba'ah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah, berpendapat tentang wajib mengqadha bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Alasannya dikarenakan saum ada pada tanggungannya. Dan tidak lepas tanggungan saumnya kecuali dengan mengqadha-nya, menunaikannya. Bahkan kata Ibnu Qudamah, fa'alaihi al-qadha la na'lamu fi dhalika khilafa. Wajib baginya untuk mengqadha dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah itu. Maksud Ibnu Qudamah ini ijma katanya. Tapi faktanya didapatkan khilaf. Didapatkan perselisihan di antara para ulama. Ada di antara para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Abu Hurairah berpendapat la yujzi'uhu qada'uhu wa in shoma dahra. Tidak bermanfaat qada'nya walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Tidak bermanfaat qada'nya. Ini pun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan tidak wajib qadha. Kenapa? Dikarenakan walaupun dia mengqadha, bahkan puasa sepanjang tahun tidak ada manfaatnya. Dan tidak menggantikan puasa Ramadan. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Tidak wajib qadha, melainkan dia wajib bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah melampaui batas. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya apabila dia berpuasa di hari yang lain, ini bisa menggantikan hari-hari yang dia berbuka puasa di bulan Ramadan dengan cara sengaja tadi. Ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang berbuka puasa dengan cara sengaja, dia terhalangi dari keutamaan puasa Ramadan. Berbeda halnya dengan orang yang berbuka puasa dikarenakan ada uzur. Masih ada kesempatan baginya untuk mengqadha-nya sebagai pengganti dikarenakan dia berbuka di bulan Ramadan. Sehingga dia masih mendapatkan keutamaan puasa. Nah, ini bagi yang udzur. Adapun yang tidak memiliki udzur, nah, sama sekali dia tidak mendapatkan keutamaan puasa. Ya, jadi bukan berarti, wah enak ini. Kalau buka sengaja, tidak perlu qadha. Ya, mendingan sengaja saja bukanya, tidak perlu qadha. Tidak demikian. Justru sebaliknya, dengan tidak adanya qadha ini, ya, sebagai bentuk hukuman baginya. Ya, bahwasannya, nah, dia tidak mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, berbeda hanya dengan orang yang memiliki udzur. Tatkala tidak bisa puasa di bulan Ramadan, masih ada kesempatan di hari-hari yang lain untuk menggantikannya. Sehingga dia pun tetap mendapatkan keutamaan berpuasa. Nah, dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wajibnya qadha itu bagi orang-orang yang memiliki udzur. Nah, ya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lainnya. Nah, sesuai kewajibannya dia beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, ada khilaf di antara para ulama sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, bagaimana kalau yang bukanya dikarenakan dia berjima? Ya. Apakah di samping dia membayar kafarah juga harus mengqadha? Ini pun khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur berpendapat, ya, di samping dia bayar kafarah, dia pun harus mengqadha. Nah, berdalil dengan hadis Nabi SAW, bagi orang yang menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan, sum yauman makana. Berpuasalah, ya, untuk menggantikan hari yang batal padanya. Nah, akan tetapi hadis dengan lafaz ini, nah, dhaif. Nah, ada tiga orang rawi yang dipermasalahkan, ya, dalam lafaz tadi. Ya. Sehingga pendapat yang kuat, wallahu alam, ya, yang wajib baginya hanya membayar kafarah saja. Nah, Nabi SAW pun memerintahkannya untuk membayar kafarah. Dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengqadha-nya. Ya, sehingga kewajibannya hanya membayar kafarah saja. Nah. Wa wujubul qadha huna al-fawr ala sahih. Dan wajibnya qadha di sini dengan segera. Menurut pendapat yang sahih min aqwali ahli ilmi, dari para pendapat-pendapat para ulama. Ya. Masih lanjutan dari pernyataan sebelumnya. Ya, bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, ya, kalau dalam kitab ini disebutkan, wajib baginya bertobat kepada Allah dan disertai qadha. Dan qadha bagi orang yang keadaan seperti ini, dia harus bersegera. Ya. Walaupun kita sebutkan dari pendapat yang lebih kuat, cukup bagi bertobat saja kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah. Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitri. Dikarenakan dia tidak diberikan rukhsah untuk berbuka. Wal aslu ayu addiyahu fi waqtihi. Dan asalnya dia menunaikan pada waktunya. Ya. Jadi dalam kitab ini dibedakan. Ya. Orang yang berbuka puasa tanpa ada udzur dengan orang yang berbuka puasa ada udzur. Kalau tanpa udzur, dia wajib bertobat dan juga wajib mengqadha, dan ketika mengqadha harus segera. Ya. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan diakhirkan. Nah. Ya. Tapi kesimpulan pendapat yang rajih, cukup baginya bertobat saja. Nah. Dan kalau bukanya dikatakan ada udur, nah, dia wajib mengqadha, tapi tidak wajib bersegera. Boleh mengakhirkannya. Nah, amma idza aftara bi udrin ka haidin wa aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dhalika min al-a'dad al-mubiha lil fitri fa innahu yajibu alaihi al-qada ghairu annahu la yajibu al-fawr. Adapun apabila dia berbuka dikarenakan ada udhur seperti haid atau nifas atau sakit atau safar atau yang lainnya di antara udhur-udhur yang membolehkannya berbuka, wajib baginya untuk mengqada, tapi tidak wajib untuk bersegera. Bal alat tarohi, akan tapi boleh untuk mengakhirkannya. Ila Ramadhani akhar, sampai hendak memasuki Ramadhan yang berikutnya. Nah, seperti hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Belum mengakhirkan qada. Sampai bulan Sya'ban. Nah, beliau baru bisa melaksanakannya di bulan Sya'ban. Nah, lakin yundabu lahu wa yustahabu at-ta'jilu bil qada. Akan tetapi dicintai dan disunahkan untuk menyegerakan mengqadanya. Walaupun tidak wajib untuk menyegerakan, tapi sunnah untuk menyegerakan mengqada puasa Ramadan. Kenapa? Li'anna fi isra'an fi ibra'id dhimmah. Dikarenakan dengan segera mengqadanya, ini pun segera dalam melepaskan tanggung jawabnya. Segera dalam membayar hutangnya. Nah. Wa li'annahu ahwatu lil 'abdi, dan juga lebih hati-hati bagi seorang hamba. Faqad yadra'u lahu ma yamna'uhu min as-shaum ka maradin wa nawihi. Dan kadang-kadang muncul perkara yang menghalanginya untuk berpuasa seperti sakit dan yang lainnya. Ya, ketika dia menyegerakannya, maka sudah lepas tanggungan beban hutang puasanya. Nah, fa'in akharahu hatta Ramadhan sani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi ka an istamarra udhruhu fa 'alaihi al-qada ba'da Ramadhan sani. Apabila dia mengakhirkannya sampai datang Ramadan yang kedua, dan memiliki udhur dalam mengakhirkannya, nah, seperti berlanjut udhurnya, seorang sakit misalkan, nah, di Ramadan tahun ini, kemudian setelah Ramadan sakitnya berlanjut terus, belum ada kesempatan untuk mengqadanya, nah, kemudian datang Ramadan yang berikutnya, nah, maka keadaan semacam ini tetap baginya ada kewajiban untuk mengqada. Fa in akharahu hatta Ramadan as-sani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi. Kan istamarra udhruhu fa'ala al-qada ba'da Ramadan as-sani. Amma in akharahu ila Ramadan as-sani bighairi udhrun. Adapun apabila dia mengakhirkannya kepada Ramadan yang kedua tanpa ada udhur, punya hutang puasa Ramadan, tapi dia mengakhirkannya. Mengakhirkan belum mengqada sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah, fa'alahi al-qada ba'da fa'alahi ma'al qada it'amu miskin an kulli yawm. Wajib baginya bersamaan dengan mengqada memberikan makanan kepada seorang miskin setiap harinya. Nah, ini sebagian pendapat bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan kewajiban baginya hanya mengqada saja. Nah, dan tidak membayar fidyah. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga madhab Asy-Syafi'i, madhab Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, berpendapat dia puasa Ramadan untuk Ramadan yang dilaluinya, dan dia membayar fidyah dari Ramadan yang terlewatkan dan tidak ada qada baginya. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, bagi orang yang dia mengakhirkan qada Ramadan dikarenakan ada udzur. Ya. Dikarenakan ada udzur sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan, nah, kalau seandainya di Ramadan yang kedua ini dia ada batalnya lagi dikarenakan udzur, maka diqada pada Ramadan yang keduanya ini. Ya. Tapi untuk hutang puasa di Ramadan yang sebelumnya cukup baginya bayar fidyah. Nah, dan pendapat yang kuat, ya, pendapat yang mengatakan cukup baginya mengqada saja dan tidak membayar fidyah. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa indatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia berpuasa di hari-hari yang lain. Ya. Sehingga walaupun sudah ya masuk Ramadan yang berikutnya, tetap masih ada kewajiban untuk mengqada. Dan tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Nah. Lalu bagaimana bagi yang mengakhirkan qada tanpa ada udzur sampai masuk Ramadan yang berikutnya? Ini pun khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan, ya, wajib baginya untuk mengqada dan membayar fidyah. Ya, kalau tanpa udzur, nah, dia wajib mengqada tambah lagi dengan bayar fidyah. Kalau seandainya di Ramadan yang sebelumnya, ya, dia hutang puasanya 5, nah, 5 hari, dan dia belum mengqadanya tanpa ada udzur sampai masuk Ramadan yang berikutnya, maka yang hutang 5 hari ini dia bayar dengan qada dan juga memberi makan setiap harinya kepada seorang miskin. Nah, selama 5 hari tadi. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, dan pendapat yang kedua mengatakan cukup baginya mengqada saja dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ya, cukup mengqada saja. Nah, ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai. Berdasarkan dengan ayat, fa'indatum min ayamin ukhor. Ya, maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Nah, dan ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, walam yadzkurillahu ta'ala al-it'am. Allah tidak menyebutkan memberi makan kepada orang miskin. Akan tetapi Allah mengatakan, fa'indatum min ayamin ukhor. Ya. Maka, bayarlah di hari-hari yang lain. Nah, misalkan tadi, seorang musafir di bulan Ramadan. Selama 5 hari dia berbuka. Nah, ya. Sudah lewat bulan Ramadan, dia belum mengqada juga. Tanpa ada udzur. Ada kesempatan mengqada, tapi dia mengqadanya. Ya. Sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah. Apakah kewajiban mengqada 5 hari tadi pada Ramadan sebelumnya masih berlaku? Ataukah harus digantikan fidyah? Atau double? Qada dan fidyah. Pendapat yang kuat, tetap wajib mengqada. Ya. Yang 5 hari tadi dan tidak ada kewajiban fidyah. Alasannya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bayar fidyah. Ya. Bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dikarenakan ada udzur. Tapi Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Hendaklah dia mengganti atau mengqada di hari-hari yang lain. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan wajib baginya untuk bayar fidyah dan tidak mengqadanya. Ya, dari pendapat yang rajih, pendapat yang kedua yang mengatakan cukup baginya mengqada saja. Ya, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ini yang dikuatkan oleh Ibn Hazm, Imam As-Saukani, Syekh Muqbil dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajmain. Nah, sedikit lagi, wala yustarotu fil qada'i at-tatabu. Tidak disyaratkan dalam mengqada itu berurutan. Nah, bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqa. Akan tetapi, boleh-boleh saja dianggap sah dia berurutan melakukannya atau tidak berurutan. Ya, hutang puasa 5, misalkan 5 hari. Boleh di bulan yang lain dia melakukan secara berurutan 5 hari atau secara terpisah-pisah. Nah, boleh. Tidak disyaratkan harus berurutan. Liqouli ta'ala, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian berbuka, maka hendaklah dia membayar puasanya pada hari-hari yang lain. Falam yashtarit subhanahu fi hadihil ayat at-tatabu. Walau kana syaratan labayyanahu Allah azza wa jal. Nah, Allah tidak mensyaratkan, Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan, ya, pada hari-hari tersebut, fi hari al-ayyam, fa'iddatu min ayyamin ukhur. Naklah dia membayar di hari-hari yang lain. Ya. Allah tidak mensyaratkan pada hari-hari tersebut untuk berurutan. Yang jelas bayar pada hari yang lain. Mau berurutan, mau tidak, boleh-boleh saja. Allah tidak mensyaratkan berurutan. Nah, kalau seandainya berurutan itu syarat, niscaya Allah akan menjelaskannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa terhadap syariat ini. Yeah. Kalau seandainya syaratnya harus berurutan, niscaya akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat tadi, Allah tidak menjelaskan syarat harus berurutan. Yang jelas dibayar di hari-hari yang lain. Boleh berurutan, boleh juga terpisah-pisah. Yeah. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nanti insyaallah masuk pada pembahasan asyam wal mustahab, puasa-puasa yang disunahkan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.